الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Sebelum kita masuk pada pembahasan pembatal Islam yang ketiga, di sini kita ingin mengambil beberapa faedah dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, soal mal farqu bainan naqidh tsani wal awwal? Apa perbedaan antara pembatal Islam yang kedua dengan pembatal Islam yang pertama? Mungkin ini sebagai bentuk muraja'ah bagi kita terkait apa yang telah kita pelajari, yang telah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya. Apa perbedaan antara pembatal yang kedua dengan yang pertama? Kalau pembatan yang pertama yaitu tentang kesyirikan. Kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah dalam ibadah. Adapun pembatal yang kedua adalah menjadikan perantara-perantara antara seorang hamba dengan Allah. Kemudian perantara-perantara tersebut diibadahi. Ya. Diibadahi, ditujukan doa kepadanya, bertawakal kepadanya, menyembelih untuknya, dan seterusnya. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala jawab, "Atsani nau'un minal awwal." Pembatal Islam yang kedua adalah bagian dari jenis pembatal Islam yang pertama. Artinya, menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah lalu diibadahi perantara tersebut, ini adalah salah satu jenis kesyirikan, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qala hafidhullah al-awwal amun wa hadha khasun. Pembatal Islam yang pertama umum, yaitu kesyirikan, mencakup seluruh semua jenis kesyirikan. Sementara pembatal yang kedua khusus dari jenis kesyirikan, yaitu menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah, kemudian perantara tersebut diibadahi. Wa syaikhu rakkaza alaihi li'annahu waqi'un finnas. Dan Asy-Syaikh yaitu Al-Muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sengaja memfokuskan pembahasan tentang jenis yang kedua ini, tentang ittikhadul wasa'id, menjadikan perantara-perantara ini. Kenapa beliau memfokuskan dan mengkhususkan pembahasannya dan menyebutkannya sebagai pembatal Islam yang kedua di dalam kitab beliau ini? Lianna waqi'un finnas, karena ini terjadi di tengah-tengah manusia. Bahkan banyak dari manusia terkhusus al-muslimun yang menisbatkan dirinya kepada Islam melakukan perbuatan ini, menjadikan perantara-perantara dari makhluk atau dari kalangan jin untuk kemudian perantara-perantara tersebut ditujukan, dipersembahkan ibadah kepadanya. Wahada syirik, ini adalah syirik. Min ibadatil adrihati wa ibadatil kuburi wal awliya'i was salihin. Hadihi waqi'atun bin nasi kathira. yang terjadi realita di tengah-tengah manusia berupa peribadatan kepada makam-makam dan situs-situs bersejarah, peribadatan kepada kubur dan kepada wali-wali serta orang-orang saleh. Hadhihi waqi'atun. Ini adalah realita di tengah-tengah manusia dan banyak terjadi. Amma ibadatul ahjar wal asjar wa ghairiha. Adapun peribadatan kepada batu-batu, pohon-pohon dan yang lainnya, fahadhihi la ahada minal muslimin fil ghalibi yuqirruha. Maka model yang seperti ini secara umum tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang menetapkannya, yang membenarkannya. Ada tapi sangat jarang sekali. Amma ibadatul qubur, adapun ibadah kepada kuburan, fakatsiran mimman yantasibuna ilal islam yuqirrunaha wa ya'tabirunaha minal islam. Maka banyak sekali dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka menetapkannya dan menganggapnya merupakan bagian dari Islam. Walidzalika rakkaza syekhu ala hadhihi wa khassasaha. Oleh karena itu, al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sengaja memfokuskan pembahasan ini dan mengkhususkannya dalam karya beliau ini, yaitu Nawaqidh al-Islam. Wahya naw'un minal awwal, yang mana jenis yang kedua ini, pembatal Islam yang kedua ini, jenis dari pembatal Islam yang pertama. Lakin hiyal waqi'u fi hayatin kathirin mimman yantasibun ma naqulu wal muslimin walakin naqul mimman yattasibuna ilal Islam. Akan tapi realita menunjukkan dalam kehidupan ini banyak sekali dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya, kita katakan kaum muslimi, kita tidak mengatakan kaum muslimin, tapi kita nyatakan mereka-mereka yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Karena Islam berlepas diri dari perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan sama sekali bukan bagian dari Islam. Sehingga hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Bukan maknanya kita mengkafirkan mereka, tidak. Mereka adalah muslimun. Namun keislaman mereka masih perlu diperbaiki, dibenahi, karena terdapat di sana berbagai kerusakan-kerusakan yang sangat berbahaya dan parah. Kemudian pertanyaan yang kedua, soal mal farqu baina man yattakhidul wasitah sababan wa baina man yadhbahu laha aw yarka'u aw yasjudu, hal hunaka farqun bainahuma. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara orang yang menjadikan perantara sebagai sebab saja, ya, sebagai sebab, dengan orang yang menjadikan perantara sebagai tujuan untuk beribadah? Ya, dia menjadikan perantara untuk menyerahkan, mempersembahkan ibadah, semisal menyembelih kepadanya, atau ruku dan sujud kepadanya, atau berdoa kepadanya. Sementara yang pertama tidak, hanya sebagai sebab saja, dia berdoa kepada Allah, dia menyembelih kepada Allah, tapi dia menjadikan wasilah, dari wasilah-wasilah yang tidak diperbolehkan. Ya, wasilah yang mamnu'ah, wasitah yang mamnu'ah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya al-wasita awil wasa'id itu ada dua, atau tawassul ada dua, menjadikan wasilah itu ada dua jenis. At-tawassul yang yajuz, yang jaiz, dan tawassul yang mamnu. Hal hunaka farqun bainahuma, apakah di sana ada perbedaan antar keduanya? Jawab, Syekh Al-Fauzan menjawab, idza kana yad'uha sara minal awal. Apabila dia berdoa kepada perantara tersebut, maka masuk jenis yang pertama, yaitu kesyirikan. Dia menjadikan perantara selain Allah, misalnya menjadikan na'am kuburan misalnya sebagai perantara. Kuburan seorang yang soleh misalnya, dia jadikan sebagai perantara. Tapi dia tidak meminta kepada orang soleh tersebut. Maka Syekh menjawab, apabila dia meminta berdoa kepada penghuni kubur tersebut, maka jelas ini masuk pembatal Islam yang pertama, yaitu syirik akbar. Walakin idza lam yad'uha walam yadhbah laha walam yanzur laha, namun jika dia tidak berdoa kepadanya, tidak menyembelih untuknya, tidak bernadar kepadanya, walakin yadhunnu annaha sababun tusiluhu ila Allah, akan tapi dia hanya menyangka, yakni meyakini dengan keyakinan yang batil bahwa wasilah atau perantara tersebut sebagai sebab untuk menyampaikan dia kepada Allah, untuk mendekatkan dia kepada Allah. Fanaqul, maka kita katakan perbuatan ini adalah bid'ah, hadza bid'atun. Ini adalah bid'ah wa wasilatun ila syirki, dan ini adalah sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Li'anna Allah lam yaj'al hadza sababan, karena Allah tidak menjadikan perantara tersebut sebagai sebab. Kecuali memang yang syar'i, tawassul yang syar'i, dia menjadikan, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk berdoa kepada Allah, maka kita katakan ini tawassul syar'i, fahada yajuz, masyru'. Namun jika dia menjadikan perantara yang tidak disyariatkan, yang terlarang, walaupun hanya sekedar menjadikannya sebagai sebab saja, tidak berdoa kepadanya, tidak beribadah kepadanya, maka sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al-Fauzan, ini adalah perbuatan bid'ah dan merupakan perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, wal'iyadzubillah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, soal ba'dun nas al-mawjudin yatufuna ma'al musyrikin alal quburi wa yaqulun. Sebagian manusia yang ada sekarang, mereka tawaf bersama kaum musyrikin di atas kuburan. Tawaf di kuburan. Wa yaqulun. Lalu mereka menyatakan, mimbab tahbibihim lana. Yani apa yang mereka lakukan itu semata-mata dalam rangka menjadikan orang-orang musyrik cinta kepada kita. Yani kepada muslimin. Thumma nad'uhum ila tarki hadha tawaf. Kemudian setelah itu nanti kita akan mengajak mereka untuk meninggalkan tawaf yang bid'ah atau yang syirik ini. Fama hukmu hadzal fi'il, maka apa hukum perbuatan ini? Nah, ini juga dilakukan oleh sebagian orang. Ketika ingin menasehati, mendakwahi orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau kebid'ahan atau bahkan kesyirikan, mereka memiliki metode tersendiri, yaitu mereka ingin masuk dulu, ikut cara mereka, ikut ibadah mereka, ikut amalan mereka dulu. Kalau melakukan bid'ah, ya sudah bid'ah dulu, tahlilan, wala mauludan atau ini itu, sudah kita ikut dulu, tidak apa-apa, nanti setelah itu baru kita nasihati mereka. Kalau maksiat, ya ikut-ikutan dulu, mabuk misalnya, mabuk-mabukan dulu, nanti setelah itu kita ingatkan mereka untuk jangan mabuk-mabukan. Nah, atau kesyirikan, wal'iyadzubillah. Tentunya ini metode dakwah atau nasihat yang sangat-sangat salah dan menyelisihi metode dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Jawab. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, man tawafa ma'ahum, siapa yang tawaf bersama kaum musyrikin, faqad amila amalahum wa wafaqahum, sungguh dia telah melakukan perbuatan mereka dan sesuai, cocok dengan orang-orang musyrik, atau dia telah menyetujui perbuatan orang-orang musyrik tawaf di atas kuburan. Wasayati fin naqidhis tsalits, akan datang pada pembahasan pembatal Islam yang ketiga nanti. Man lam yukafiril musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekufuran mereka, ila akhir dan seterusnya. Hada ya'ti insyaallah, akan datang insyaallah pembahasannya. Fala yajuzu lil muslim, maka tidak boleh bagi seorang muslim, ayyusyarikal musyrikin fi amalihim, untuk dia ikut andil bergabung dengan kaum musyrikin dalam amalan-amalan mereka. Apalagi itu ibadah. Amalan di sini maksudnya ritual ibadah mereka, ikut Natal bersama. Hadza ma yajuz, haram. Ikut tahun baru juga itu adalah hari raya kebiasaan orang-orang kafir. Dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan amalan orang-orang kafir yang itu adalah kebiasaan dalam amaliyah mereka dan ibadah mereka. Fala yajuz lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim untuk ikut andil bergabung dengan kaum musyrikin dalam amaliyah mereka, dalam ibadah mereka. Wa yatufu ma'hum 'alal qubur, lalu tawaf bersama mereka di atas kuburan. Min ajli mujamalatihim wa irdaihim wa adamil inkari alaihim, dalam rangka ingin melakukan mujamalah. Ya, mujamalah di sini maksudnya na'am berbahasa basi, mudahana. Ya, mudahana menggugurkan prinsip-prinsip Islam. Sikap mudahana adalah sikap menggugurkan, meninggalkan prinsip Islam, prinsip akidah, prinsip manhaj, demi mencari keridhaan mereka, orang-orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan atau kesyirikan. Wa adamil ingkar alaihim, dan tidak mengingkari mereka. Ini suatu yang salah. Hadza la yajuz, kata Syekh Al-Fauzan, ini tidak boleh. Wa laisa huwa min manhajid da'wati ilallah, dan ini bukan bagian dari metode dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah metode yang baru, metode yang salah, metode yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, soal hal hunaka farqun baina tawassul bidhati syakhs au tawassul bijahihi. Apakah di sana ada perbedaan antara tawassul, mencari wasilah, mengambil wasilah dengan zat seseorang, badan seseorang, dan wasilah dengan kedudukan seseorang? Apa ada perbedaan hukumnya? Kata Syekh Al-Fauzan, la farqa bainahuma, tidak ada beda antara keduanya. Kilahuma mamnu, kedua-duanya terlarang. La yatawassal bisyakhs la bidzatihi wala bijahi, tidak boleh bertawassul dengan seseorang dengan zatnya atau dengan jahnya, dengan kedudukannya. Adapun yang diperbolehkan adalah kita meminta orang tersebut yang masih hidup ada di depan kita untuk mendoakan kebaikan kepada kita. Yang seperti ini diperbolehkan. Demikian empat pertanyaan dan jawabannya dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian kita masuk pada pembatal Islam yang ketiga. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, an-naqidu thalith wa huwa man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Pembatal Islam yang ketiga adalah siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Jadi tidak memvonis kaum musyrikin sebagai orang-orang kafir. Atau dia ragu tentang kekafiran mereka. Atau dia membenarkan mazhab mereka yang kufur. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kafara, maka orang ini kafir. Kenapa? Karena dia telah melakukan salah satu pembatal keislaman, dengan itu batal Islamnya dan dia keluar dari Islam wal iyadzu billah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, Qauluhu ats-tsalits ai an-naqidus tsalits, pembatal Islam yang ketiga, min nawaqidil Islam, dari beberapa pembatal Islam yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Man lam yukaffiril musyrikin. Yang pertama, di sini ada beberapa poin dari pembatal keislaman yang ketiga ini. Yang pertama, tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Padahal di dalam syariat Islam, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula sunnah, bahwa wajib mengkafirkan orang-orang yang kafir, yang telah Allah kafirkan, yang telah divonis kafir oleh Nabi SAW. Maka apabila seorang muslim yang mengaku sebagai muslim, dia menyelisihi hukum Allah, vonis dari Allah, Allah mengkafirkan orang kafir, dia tidak mengkafirkan, maka ini dia bertentangan dengan hukum Allah dan dia melawan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahu yajibu 'alal muslim ay yukaffira man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Fauzan, kenapa orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin dia kafir? Dia telah melakukan pembatal Islam, telah batal Islamnya. Karena yang wajib bagi seorang muslim, dia mengkafirkan orang atau pihak yang telah Allah kafirkan dan juga telah dikafirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu jalla wa ala kafaral musyrikin abadatil awthan wa ghairihim mimman ya'budu ma'allahi ghairah. Dan Allah jalla wa ala telah mengkafirkan kaum musyrikin, penyembah berhala-berhala dan yang lainnya dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, seperti al-Yahud wa Nasara. Allah telah mengkafirkan mereka semuanya. Wa kafara man lam yu'min bir rusul, Allah juga mengkafirkan orang yang tidak mengimani para rasul. Au ba'dahum atau au ba'dihim, atau dia beriman kepada sebagian saja lalu kufur kepada sebagian yang lain, Allah kafirkan mereka. Kama fil Qur'ani wa sunnatin nabawiyah, sebagaimana tertera jelas di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah. Kaffara al-musyrikin minal yahud wan nasara wal wathaniyin, Allah telah mengkafirkan kaum musyrikin dari bangsa Yahudi, Nasara dan al-wathaniyin. Wa yajibu 'alal muslim ay ya'taqida biqalbihi kufrahum, maka wajib bagi setiap muslim untuk meyakini dalam kalbunya tentang kekafiran mereka, amalan bitakfirillahi lahum, sebagai realisasi pengkafiran Allah kepada mereka, wa takfir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum, dan juga vonis kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, tunduk dan patuh kepada hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn maryam, telah kafir mereka-mereka yang menyatakan sungguhnya Allah adalah al-masih ibn maryam, Isa bin Maryam. Ini adalah pernyataan Nasara, maka Allah kafirkan mereka. Wa qala ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, dan telah berkata kaum Yahud bahwasanya tangan Allah terbelenggu, maka sungguh tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka terlaknat disebabkan ucapan jelek, ucapan buruk yang mereka lontarkan. Wa qala ta'ala, laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqir, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang menyatakan Allah adalah faqir. Ila ghairi dzalika minal maqalat allati hakaha Allahu anhum wa hum ahlul kitab, dan ayat-ayat yang lainnya yang di sana Allah menghikayatkan tentang ucapan jelek, ucapan buruk ahlul kitab di dalam mencela Allah. Wa yakfi fi takfirihim, dan cukup tentang kafirnya mereka al-Yahud wa Nasara annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkufuri, mengingkari nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsalahu Allahu lin-nasi kafa, yang Allah utus beliau kepada seluruh manusia dan jin. Walladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, padahal Nabi Muhammad telah diketahui, telah ada namanya di dalam kitab mereka, di kitab Taurat dan Injil. Insyaallah taala akan kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala terkait pembatal Islam yang ketiga ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.